kegemilan malam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang mengambang. Tak jemu-jemu mata memandang, aku namakan di kau cuita malam. Sinar matamu menari-nari, masuk menembus ke dalam sanubari. Aku terpikat masuk perangkat, apa daya asmara sudah melekat. Juwita malam, siapakah gerangan tuan? Juwita malam, dari bulankah tuan? Kereta kita hampirlah tiba di jati negara, kita akan berpisah. Berilah nama, alamat serta, esok lusa boleh kita jumpa pula. Kita hampirlah tiba di jati negara, kita akan berpisah. Berilah nama, alamat serta, esok lusa boleh kita jumpa pulang.